Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap matan Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, seperti biasanya matan yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu masih matan atau pantun 11 dan 12. Mulai dari wat bita wa alta wa atat wa yafali sampai fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Tafadhal. Ewa. Qala al-mu'allif. Ewa. Naam. Ewa. Zab. Bismillah. Qala al-mu'allif. Mudharun. Nanti dulu, antum fadal, bismillah. Qala al-muallif wa ta'ala. قال المؤلف ويفعل اصلا وفي ولم فعل مضارع يلي لم نعم بارك الله فيكم عانكم الله سدلانتركن lagi ya, kita lanjutkan. قال المؤلف أصابه الله قوله فعل مضارع يلي لم كايشام. Ucapan beliau di sini itu fi'il mudhari' seperti yasham. Nah, itu tandanya di antaranya adalah lam. Jadi lam ini adalah tanda khusus untuk fi'il mudhari'. Sudah kita lewati kemarin ya. Ada yang khasa, ada khasatul khasa. Khasa itu khusus. Kalau ini khusus daripada yang khusus itu loh. Sudah khusus untuk fi'il, tapi lebih khusus lagi itu fi'il mudhari'. Mafhum? Karena lam ini tidak masuk fi'il amr wala masuk fi'il madhi. Masuknya hanya pada fi'il mudhari' saja. Kaya syam. Nah, ucapan beliau kaya syam. Seakan-akan huruf jar masuk pada fi'il. Kan aneh. Kita katakan ada yang dibuang. Seakan-akan ke lafdi yasham. Makanya i'rabnya nanti yasham. Apa i'rabnya? Ismun majrurun bikaf. Wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah man amiduriyah al-hikayah. Itu. Mana amduhurnya al-hikayah. Cuma menghikayatkan lafadznya gitu loh. Jadi kalafdi yasham. Mafhum? Wallah alam yasham artinya apa? Cuman yang ana lusuri itu bisa dibaca dua bacaan, yasummu, yashammu. Artinya mencium. Sama yasummu, mencium bau atau yang semisalnya. Mafhum? Naam. Syahidnya adalah ka yasham. Ini fi'il mudhari. Fi i'rab hadha syart nam syatri iskalun. Untuk mengi'rab barisan yang ini kaya syam ini ada iskal. Li'anna qala fi'lun, dikarenakan beliau mengatakan fi'il, fa bada'a bin nakirah. Beliau memulai dengan fi'il yang lafadznya nakirah, fi'lun nakirah. Wal ma'ruf annal bada'a bin nakirah la tasih. Pada asalnya secara kaedah bahwasanya mulai suatu kata dengan nakirah itu enggak dibenarkan karena mubtada' harus ma'rifah itu loh hukum asalnya. Nahum. Di dalam mutamimah, curumiyah, qotrnada dijelaskan semuanya. Mubtada' al-ashl fil mubtada' ayyakuna ma'rifatan. Hukum asal mubtada' itu harus ma'rifah. Tapi kenapa kok didatangkan di awal permulaan langsung nakirah gitu loh? Kan seakan-akan ada iskal di situ kan? Li'annal mubtada' la budda an yakuna ma'rifatan. Dikarenakan mubtada' itu hukum asalnya harus ma'rifah. Paham? Li'annahu mahkumun 'alaihi karena dia yang dihukumi. Paham ya? Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Siapa yang dihukumi? Zaid. Dihukumi dengan apa? Berdiri. Mafhum Abdurrahman. Ewa. Kita lanjutkan. Wa nakiratu la yuhkam 'alaiha. Sedangkan nakirah itu tidak dihukumi atasnya. Lakin hadin nakirah wusifat. Penting ini. Tapi nakirah ini disifati. Jadi antum boleh mendatangkan mutada' nakirah kalau disifati. Wala abdun mu'minun khairun. Abdun mutada' atau bukan? Mutada'. Mu'minun sifat atau bukan? Sifat. Khairun khobar. Lah kok mutada' boleh nakirah? Gak masalah kalau disifati. Mafhum? Ehsan? Pada asalnya gak boleh. Antum gak boleh bilang mu'minun khairun. Gak boleh. Harus dikasih sifat dulu. Paham ya? Atau abdun mu'minun. Gak boleh. Harus abdun mu'minun khairun. Paham ya? Abdun mu'minun khairun. Khairnya khabar, abdunnya mutada. Sifatnya apa? Mu'minun. Bisa dipahami? Sini fi'lun nakirah enggak? Nakirah. Sifatnya mudhari'un. Fi'il yang mudhari'. Mafhum san? Ayo kita lihat. Kata beliau, lakin hadin nakirah wusifat. Tapi nakirah di sini disifati. Wa idza wusifatin nakirah takhassasat. Apabila suatu isim nakirah itu disifati, menjadilah khusus. Wala abdun. Abdun umum. Mu'minun. Khusus enggak? Barakallahu fiik Abdurrahman. Abdun mu'minun. Khusus enggak? Khusus hamba yang, budak yang beriman. Paham ya? Seperti itu. Mafhum insyaAllah. Ayo na'am. Kita lihat sini wa mudhari'un sifatun, mudhari' sifatnya wa jumlatu yali khabar mubtada. Fi'il mudhari'un yali. Setelahnya fi'il mudhari'. Naam. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya fi'il mudhari' yang jatuh setelah lam itu loh. Yali itu kan artinya kan yang jatuh setelahnya. Paham ya? Jadi fi'il mudhari' yang jatuh setelah lam. Seperti apa? Kaya syam. Fi'il mudhari'nya. Mafhum insyaallah ya. Nah, wallah alam ya syam di sini kalau di matan tanpa tasydid, tapi kalau ditelusuri di barakallahu fiik, nah di ma'anil alfaz itu ya syam itu ada tasydidnya aslinya. Ya syam bacaannya gitu, tapi masyhurnya syum. Syam ma yasummu, mencium bau. Tapi kalau ada yang makna yang lain wallah alam. Mafhum insyaallah Abdullah? Naam, kita lanjutkan. Wa jumlatu yali khabar mubtada. Jelas ini ya. Jumlah kalimat yali itu jumlahnya itu jumlah yali itu kalimat yali khabar mubtada fi mal rafin khabar mubtada. Berarti hilang skalanya. Kita hafal kaidah asalnya dulu. Al asl fil mubtada ayyakuna ma'rifatan. Hukum asal mubtada itu harus ma'rifah. Naam. Fa in jaa bil lafdhin nakirah. Kalau datang mubtada lafadznya nakirah, fa'lam annahu hunaka musawwighun gitu. Ketahuilah di sana pasti ada musawwigh, ada faktor yang memperbolehkan. Apa faktor di antaranya yang memperbolehkan? Faktornya apa di antaranya? As-sifah. Paham ya? Adalah apa? Adalah sifah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita mensifati mutada' tersebut dengan sifat sehingga menjadilah khusus. Mafhum? Ma'rifah kan khusus. Ya kan? Naam. Awal mulanya kalau nakirah itu umum. Nah, kalau dikasih sifat menjadi khusus gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami Aisan? Nah, lanjutkan. Wa in qala qa'ilun aidan dzakara Ibnu Malik anna min alamati tamyizil ism al-jar bil harf. Dan Ibnu Malik juga menyebutkan bahwasanya tanda-tanda yang membedakan isim adalah jar dengan huruf. Tsumma huwa fi hadzal bait. Kemudian beliau di sini di pantun ini yaqul, beliau mengatakan fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Beliau apa? Fa'ad khalal kaf alal fi'il. Ini iskal juga ini. Tapi perlu diuraikan nanti. Beliau memasukkan adkhala, beliau memasukkan kaf al-fi'il. Ya enggak? Masukkan kaf atas fi'il, yasham. Fama wajhu dzalik, apa sisi pembolehannya itu loh. Paham? Ya kan? Kaya syam, kaf huruf jar atau bukan Abdurrahman? Yasham fi'il bukan? Seharusnya huruf jar kan enggak masuk pada fi'il itu loh. Kan iskal. Jawabannya, nakul kita katakan, Masya Allah, kadang Syekh Muhammad Masalah Sayyidin sering datangkan seperti ini ya. Semakin banyak gambaran kita itu tahu gitu loh ya. Nakul kita katakan, inna hada yajni kathiran fi kalamil ulama. Masya Allah. Yang seperti ini kata beliau, sesungguhnya hal seperti ini berjalan banyak sekali ada pada ucapan para ulama. Maksudnya terjadi banyak sekali pada ucapan para ulama. Wa qalu, mereka mengatakan fi i'rabihi, untuk mengi'rab lafaz kayasam wajhan, ada dua sisi. Mohon salah, Hasan, ada berapa sisi? Dua sisi untuk i'rabnya. Kayasam. Iskalnya paham belum Abdurrahman iskalnya? Iskalnya paham belum? Iskalnya huruf jar masuk pada fi'il itu iskal. Selama ini kan huruf jar masuk pada apa Abdullah? Isim, tapi ini pada fi'il iskal. Nah, para ulama ternyata apa? Banyak melakukan hal tersebut, tapi di'rab dengan dua sisi. Pertama, al-wajhul awal, sisi yang pertama, anna jumlata yasham fi mahali nasbin. Jumlah yasham di situ fi mahali nasbin. Sebagai apa? Makulun liqaulin mahdhuf. Sebagai makulun, sesuatu yang diucapkan untuk ucapan yang dibuang. Wa takdir ka qaulika yasham. Ini jelas lah ini. Kakaulika, kafnya itu ternyata masuk pada isim yang dibuang. Kakaulika, seperti ucapanmu, apa ucapanmu? Yasham. Makanya yasham ini fi mahal nasbin makulul qaul. Makulul qaul itu sesuatu yang diucapkan dari ucapan tersebut. Mafhum, seringnya datang setelah qala yaqulu qaulan. Mafhum soal ini? Ihsan? Naam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wal wajhu tsani, sisi yang kedua, anna al-fi'la huna yuradu bihi lafdhu. Masyaallah. Kalau yang kedua, fi'il di sini yang diinginkan adalah lafadznya, kalaf di yasham gitu loh. Seperti lafadznya yasham, mahum. Lafadznya yasham fi'il atau bukan? Fi'il. Lafadz lafdi isim bukan? Isim gitu loh. Faqauluhu ka yasham ay ka hadzal lafdi. Seakan-akan gitu, seperti lafadz ini maknanya. Mahum? Fahuwa muawwalun, berarti ada yang muawwalun muqaddarun, awal muqaddar. Maka dia ditakdirkan. Wa takunul kaf harfu jar, maka kafnya apa? Harfu jar, huruf jar. Yasham, yasham ini isman majruron. Ini kan fi'il, didengar dulu. Yasham di sini takdirnya adalah isman majruron bil kaf. Isim majrurun kaf. Karena yang diinginkan lafadznya, lafadznya yasham gitu loh. Li'annahu muradun bihi lafdhu, karena yang diinginkan adalah lafadznya yasham. Lafadznya yasham itu sendiri loh ya. Paham belum? Nah, jadi kalau lafadz al-murad bihi lafdhu itu pahami baik-baik. Yang diinginkan adalah lafadznya, lafadznya syam ini, lafadznya syam ini yang diinginkan, lafadznya. Bukan zat penamaannya syam. Tapi lafadznya. Wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun ala akhiri. Tanda jarnya ada kasrah muqaddarah nah di akhirannya. Mana amin dhuhurnya, faktor yang menghalang-halangi untuk ditampakkan kasrah tersebut al-hikayah. Hanya karena hikayah, menghikayatkan, mendongengkan, mengkisahkan. Seperti lafadznya syam. Sudah pahami? Ini ma'ruf. Karena apa? Karena sudah kita lewati semuanya. Idhofah itu kan ada idhofah, namanya idhofah apa? Nah, barakallahu fiik. Afan. Tarkib itu kan macam-macam. Tarkib idhofi, tarkib adadi, tarkib apa lagi barakallahu fiik? Nah, mazzi. Kemudian tarkib apa lagi? Tarkib idhofi, tarkib adadi, tarkib mazdi. Tarkib apa lagi? Satu lagi. Sudah kita lewati kemarin. Isnadi. Tarkib isnadi itu seringnya kalau di Arab ala hikayah. Ada orang namanya Ja'a Zaidun. Mas mungkin yakin ismi Ja'a Zaidun. Langsung Ja'a, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Ja'a Zaidun, Martubi Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun langsung majrur, marfu, mansub. Wa alamatu jarrihi, raf'ihi, nasmihi. Domah muqaddarah, kasrah muqaddarah, fatah muqaddarah, alal hikayah. Itu caranya. Afum. Ada orang namanya Kutila Fa'run. Orang namanya Kutila Fa'run. Mas mengyakhi ismi Kutila Fa'run. Ini sudah Ja'a Kutila Fa'run, Ra'aitu Kutila Fa'run, Maratabi Kutila Fa'run. Tidak berubah sama sekali. Tarkib apa namanya? Tarkib isnadi. Mafhum Abdurrahman. Kalau tarkib idhafi yang kena i'rab hanya yang pertama. Ja'a Abdurrahman. Ra'aitu Abdurrahman. Marartu bi Abdurrahman. Al-juz awal saja. Yang kedua, majrurun da'iman wa abadan. Itu tarkib apa? Itu tarkib idhafi. Kalau tarkib masdi, yang kena yang al-juz al-thani. Bagian yang kedua tak. Yang depan bagaimana? Yang depan alamah wa alaih. Paham ya? Contohnya apa? Hadha hadramautu. Ra'aitu hadramauta. Dhahabtu ila hadramauta. Yang kena juz al-juz al-thani. Bagian yang kedua saja. Mafhum? Kalau tarkib isnadi enggak goyah wala syai, enggak berubah wala syai, i'rabnya apa halal hikayah? Mafhum? Faham sekarang ini ya? Faham belum? Faham belum? Untuk tarkib isnadi ini, tarkib isnadi itu dalam susunan itu sudah tersusun jumlah yang sempurna gitu loh. Faham ya? Ada orang namanya ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Masmuk ya akhi ismi ra'aitu Zaidan. Dia tinggal ja'a ra'aitu Zaidan, nadartu ila ra'aitu Zaidan, ra'aitu Zaidan. Paham ya? Itu enggak berubah sama sekali tarkibnya itu. Cuman i'rabnya kasrah muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah ala al-hikayah. Mafhum soal ini? Ayo na'am. Ini juga sama. Menghikayatkan lafaz yasam. Bisa dipahami Abdurrahman? Na'am. Berikutnya, wa huna syara' al-mu'allif fi bayan al-alamatil khassah li kulli naw'in min anwa'il af'al. Dan di sini beliau mulai syara' itu artinya bada'a. Syara' artinya apa? Bada'a. Dan beliau memulai menjelaskan tanda-tanda khusus untuk setiap jenis daripada jenis-jenis fi'il. Paham ya? Wa anwa'ul af'al dan jenis-jenis fi'il atau macam-macam fi'il, mudhari'un wa madin wa amrun. Pertanyaannya Abdurrahman. Dan jenis-jenis fi'il itu ada tiga, mudhari'un wa madin wa amrun. Kok tiba-tiba madin majrur ini mana? Bukankah dia ma'tuf ala mudhari'? Mudhari' kan marfu. Seharusnya apa? Wal ma'tuf ala marfu, marfu'un misluhu atau mislahu, kan itu. Sesuatu yang diikut karena isimnya marfu harus marfu juga. Kok tiba-tiba madin majrur? Syubhat ini Abdurrahman. Bantah syubhatnya Abdurrahman. Madin kok majrur padahal lainnya marfu, mudhari'un amrun. Kok madin kok enggak madun itu? Syubhat ini enggak pernah lontarkan dulu. Jawabannya mana Abdurrahman? Majrur itu kan? Marfu? Itu majrur atau marfu dulu? Madin. Mudhari'un marfu jelas. Amrun marfu jelas. Madin kok tiba-tiba di kasrah majrur atau gimana ini? Syubhat ini ya Abdurrahman. Patahkan syubhatnya. Apa? Enggak. Sekarang pertanyaan ini majrur atau marfu dulu? Marfu. Lah kok tiba-tiba madin aslinya bagaimana? Aslinya madiyun. Madiyun. Mim, alif, dot, ya kan? Kemudian apa? Ya, nun sukun, madiyun. Madiyun. Terus bagaimana prosesnya? Dibuang huruf illahnya karena dalam kaidah itu kalau bertemu huruf illah, barakallahu fik, nah sama huruf sahih, kalau ada pembuangan yang berhak dibuang huruf illahnya. Jadi madin. Madin. Paham ya? Kan itu. Sebelum dibuang huruf ilahnya apa? Yang dibuang? Kan madiyun. Sebelum dibuang huruf ilahnya apa dulu yang dibuang? Dom? Domahnya. Karena ya itu berat di domah. Sehingga dibuang domahnya karena berat. Akhirnya madin. Ya kan? Madin. Awalnya madiyun jadi madin. Paham ya? Bisa digambarkan? Bisa dibayangkan gak? Kalau bisa dibayangkan gak ada tulis. Tapi kalau gak bisa dibayangkan, tak tulis lagi. Bisa dibayangkan? Madiyun. Akhirnya huruf apa? Nun sukun. Ya-nya di domah berat. Dibuang domahnya karena fikol. Jadi madin. Bertemunya dua? Sukun. Ya huruf ilah sukun. Nun huruf sahih sukun. Yang berhak dibuang yang mana? Huruf ilah huruf sahih? Huruf ilah. Jadi madin. Madin. Ada nun sukun di akhirnya. Nah, nun sukun di akhir itu diucapkan, dilafadzkan atau ditulis gitu loh. Tak terlewati kan tanwin namanya. Tanwin itu nun sukun di akhir kata. Paham? Itu diucap ketika diucapkan atau ketika ditulis, Ehsan? ketika diucapkan atau ketika ditulis nun sukun di akhir kata itu. Ketika diucapkan, sehingga ketika ditulis enggak perlu pakai nun sukun, cukup mengulangi harakat, dibuanglah nunnya madin. Ada gambaran belum? Yaudah, itu. Jadi madin itu mana jerurnya, marfu asli madiyun, qadin qadiyun aslinya. Mafhum? Naam. Kita lihat sini, fa'alamatul fi'il mudhari' al-khassah bilam, bihi lam. Ada fi'il mudhari' yang khusus dengannya adalah lam. Kaqouli ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, syahidnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Semuanya majzum bilam. Sudah kita lewati lam termasuk penjazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari' atau satu fi'il mudhari'. Lam satu fi'il mudhari' harfu jazmin wa nafyin wa qalabin. Jazmin menjazmkan, nafyin menafikan, qalabin karena mengubah. Mengubah apa? Mengubah zaman al-mudhari' ila zamanil madhi. Yang diubah zamannya tok lah ya, bukan fi'ilnya. Fi'ilnya tetap fi'il mudhari', cuman zamannya berubah. Contohnya gini, yadhabu, apa artinya yadhabu? Sedang atau akan pergi. Kalau dikasih lam, lam yadhab, dia belum pergi. Kapan? Di waktu yang telah lalu belum pergi. Berarti waktunya kan madhi, ada lam. Bisa dipahami Abdullah? Na'am barakallahu fiik. Jadi kalau ditanya hal syaribta ya akhi, ana lam asyrab, aku belum minum. Kapan belum minumnya? Di waktu yang telah lampau, nanti mungkin minum itu loh. Mafhum? Na'am. Kecuali apa? Ada pengecualian. Kecuali kalau lam tersebut masuk penafiannya pada hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Lam yalid wa lam yulad, ini artinya senantiasa. Bukan dahulu, bukan gitu. Allah taala tidak beranak dan tidak peranakkan, ini maksudnya apa? Senantiasa terus menerus gitu loh. Bukan waktu yang telah lampau, waktu yang akan datang mungkin, itu enggak. Kalau ini khusus itu ya. Syahidnya lam masuk pada fi'il mudhari'. Fa yalid fi'il mudhari'un wa yulad fi'il mudhari'un wa yakun fi'il mudhari'un li'anna lam dakhalat ala hadhihi al-af'al. Karena lam masuk pada fi'il-fi'il ini, fa kullu kalimatin taqbal lam fa hiya fi'il mudhari'. Maka setiap kata yang kemasukan lam, yang menerima lam, maka itu fi'il mudhari'. Tapi lam di mana ini? Lam di awal. Kalau lam di akhir walaupun itu fi'il bukan fi'il mudhari'. Contohnya i'lam. I'lam. Kemasukan lam enggak itu? Tapi di awal atau di akhir? Di akhir, dan itu satu kata. I'lam itu bukan fi'il mudhari' walaupun masukan lam, tapi fi'il amran itu. Dulu sering ya waktu belajar di Damaskus itu kadang sebagian mustafidun itu memberikan apa tebak-tebakan. Ada enggak lam yang masuk pada fi'il amr? Ada. Orang bingung, ada masa sih? Ada fi'il amr masuk lam. Lam ijlis, lam ungdur enggak ada. Ternyata i'lam. Paham ya? I'lam fi'il amr kan? Fi'il amr bukan isan. I'lam. Kemasukan lam fi'il amr itu. Nah, itu tebak-tebakan itu kadang penting. Untuk apa? Untuk apa? Untuk hiburan maksudnya tebak-tebakan nahwu. Kita lihat sini. Barakallahu fik. Wa yumkin an naqul lil mutaddi. Dan mungkin kita katakan bagi permula, mutaddi pemula ya. Naam kullama wajadta kalimatan nam qablaha lam, setiap kali engkau jumpai ada kata sebelumnya itu ada lam, fahiya fi'il mudhari'. Ini untuk mutaddi ya, untuk pemula. Wa li hadha yaqul mu'allif fi'lun mudhari'un yani lam. Oleh karena ini mu'allif mengatakan fi'il mudhari' yang jatuh setelah lam. Mafhum? Nah, seperti itu. Yali itu madkur ba'd, disebutkan setelahnya, setelah lam. Bisa dipahami insyaallah ini Hasan? Berikutnya dikenangi. Qalu fi'il mudhari'un huna nas'al limadha yusmiya mudhari'an ayo. Kenapa sekarang dinamakan mudhari', kenapa gitu loh? Ayo na'am. Qalu mereka sebagian mengatakan di anal mudhari'ah yal musyabahah. Dikarenakan mudhara'ah itu musyabahah, yaitu keserupaan, ada unsur keserupaan. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Musyabahah, ada unsur keserupaan, sesuatu yang serupakan. Wal fi'il mudhari' yushbihu ismal fa'il fi harakatihi, itu. Disitulah letak keserupaannya. Sedangkan fi'il mudhari' itu menyerupai isim fa'il dalam hal apa? Harakat-harakatnya. Disimak baik-baik ya. Jadi fi'il mudhari' serupa dengan isim fa'il dalam hal apa? Harakat-harakatnya. Kita bandingkan sekarang, kita sandingkan, kita timbang. Fa yadribu yushbih daribun. Yadribu daribun. Yang kita hukumi harakatnya loh ya, bukan ini tanwin atau enggak tanwin ya, harakatnya. Yadribu daribun. Kita cek sekarang. Fa awwaluhu maftuh yad da. Ya enggak? Sama-sama fathah enggak itu? Yad ya-nya fathah, dad-nya fathah. Wa tsanihi sakinun. Yad dad-nya sukun, da alifnya sukun. Sama-sama sukun kan? Bisa dipahami Abdurrahman, disandingkan gitu caranya. Wa tsalitsu maksur, yang ketiganya kasrah. Yad ri, ri. Do ri. Nah, sama-sama kasrah. Nah, barakallahu fiik. Wa darib kadzalik, darib juga sama. Yadribu daribun, sama-sama harokatnya. Paham ya, sama-sama harokat, letak harokatnya sama gitu loh ya. Bisa dipahami saya maksudnya? Ayo, Pak. Caranya tinggal antum sandingkan aja. Kadzalika fal awwal maftuh, seperti enam. Seperti itu pula, yang pertama juga di fathah itu do. Wasani sakin, alifnya sukun itu. Wasalis maksur, ri. Wasmusluha, nah barakallahu fi, yang ketiga di dhammah, sama-sama di dhammah. Paham ya? Seperti itu. Wa mithluha yukrim, yushbih fi harakatihi ism fa'il mukrim, sama. Yukrim, mukrim, sama. Awalnya dhammah, keduanya sukun, ketiganya kasrah. Yang keempatnya apa? Diharakati juga. Sama kan? Na'am. Wa mithlu aidan yastaghfiru yushbih bi harakatihi ismal fa'il mustaghfir, sama. Yastaghfiru sama enggak mustaghfir? Sama kah harakat-harakatnya? Na'am, seperti itu. Berarti dinamakan mudhari', kenapa? Dikarenakan unsur keserupaan dengan isim fa'il. Dah itu jawabannya. Selama ini kan bertanya-tanya kan mudhari' kenapa? Yang mudhari' kenapa ini? Qulu yasam minasyammi. Iya kan? Berarti ada dua bacaan karena ana ngecek dulu gitu. Kalau ma'rufnya yasummu, sama yasummu. Ana uridu an asum, itu. Aku ingin mencium bau apa gitu itu. Kalau ini yasam ini. Minasyammi wa huwa al-hasah al-ma'rufah fil anf, yaitu indra yang ma'ruf, hasatu indra. Indra yang ma'ruf yang ada pada hidung. Berarti ngapain kata Rahman? Indra ini fungsinya ngapain? Indra apa namanya? Pembau atau pencium? Sama ya, pencium, bau, pembau sama. Karena kita secara globalnya memiliki berapa indera? 6 indera atau panca indera? Panca indera, 5 indera. Indera peraba, apa Ihsan? Indera peraba, tangan. Indera penglihat, mata. Indera pendengar, telinga. Indera penciup, pencium atau pembau, hidung. Indera perasa, indera perasa apa? Antum? Lidah, paham ya itu, namanya panca indera. Nah, wa idza qult, apabila engkau katakan, fulanun yasammu raihan, si fulan mencium suatu bau, paham ya? Sarat yasammu fi'lan mudhari'an, maka yasammu fi'l mudhari' di situ, li'annahu yakbalan, karena dia menerima lam. Wa mithluhu yakum, contoh yang lainnya yakum, fi'l mudhari', nam. Kemudian apa? Nam adkhana atau udkhila alaihi lam, dimasukkan padanya lam, yusbih lam yakum. Paham ya? Naam. Bisa paham itu? Contohnya semisalnya ada yakum. Yakumu fi'il mudhari', dimasukkan padanya lam, yusbih lam yakum. Wawunya kemana ini wawunya? Kok tiba-tiba hilang? Pembuangan harus ada alasannya, enggak sembarangan. Ini huruf asli ini. Paham ya? Naam. Maksudnya apa? Maksudnya aslinya ada wawunya, yakumu. Kok tiba-tiba hilang antum? Syubhat ini Abdullah. Patahkan syubhatnya. Kok tiba-tiba yakumu? Wawunya kemana? Dibuang. Harus ada alasannya kenapa dibuang itu. Lamnya menjazmkan. Semula apa? Semula. Setelah kan yakumu. Ya, dibaca gimana semula sebelum dibuang? Kasih lam dulu. Lam yakum, terus terjadi apa? Caranya kayak gitu. Terjadi litikau istakinah, terjadi bertemunya dua sukun antara wawu dan mim. Aina ahak bil hadaf, mana yang berhak untuk dibuang? Huruf ilahnya di situ. Paham ya? Dibuang wawunya sehingga lam yakum, wawunya dibuang karena litikau istakinain bertemu dua sukun. Wayadribu fi'il mudhari' naqul lam yadrib wa yaf'al fi'il mudhari' naqul lam yaf'al qala Allah ta'ala fa'in lam taf'alu Dan jika mereka, jika kalian tidak mengerjakan atau tidak melakukan, taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa 'alamat jazmihi antum isan. Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa 'alamat jazmihi hatfun nun li'annahu minal awa minal aqal khamsa wa minal amsilatil khamsa wal waw dhamir muttasilun atau mustatirun Abdurrahman. Wal wawu dhamirun mustatirun atau dhamir muttasilun in lam taf'alu, ada wawunya itu kan, dhamirun mustatirun atau dhamirun muttasilun muttasilun apinya sukun fi mahali. Mudah sekali, rafa'in sebagai fa'il, alifnya alif apa itu Abdullah? Alif al-fariqah itu apa? Alif al-fariqah itu nعم الفارقه بين واو الجمع وواو المفرد. نعم والله اعلم الصواب والحمد لله رب العالمين.